biasanya malam pagi ini ngana ada di kating kita. Biasanya malam pagi ini ngana sayang-sayang pak kita. Mar sekarang soning tahu ngana ada sampai.